Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita Ittihafu ulil basar bitta'liq ala risalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qala mu'allif rahimahullah fa ya'ti bil amri wan nahyi ma'takidan annahu muti'un fi dhalik lillahi wa rasulih wa huwa mu'tadun fi hududihi kama nasaba katsirun min ahli al-bid'ah wal ahwa nafsahu lil amri wan nahyi kal khawarij wal mu'tazilah war rafidhah wa gharihim mimman ghalata fima atahu minal amri wal nahi wal jihad wa ghairi thalik. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Amar ma'ruf nahi munkar itu ibadah. Ibadah. Dari mana kita tahu ibadah? Dari definisi yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah, bahwa ibadah itu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwalil awil af'alil zahirah awil batinah. Naam. Bahwa ibadah itu adalah ismun jami' seluruh aktivitas apakah itu ucapan atau perbuatan yang tampak maupun tidak tampak, keyakinan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Hadza wal ibadah, itu ibadah. Jadi apa saja ucapan yang diucapkan oleh seorang muslim, naam, perbuatan yang diperbuat oleh seorang muslim, keyakinan yang diyakini oleh seorang muslim, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Kembali kepada permasalahan amar ma'ruf nahi mungkar. Dicintai apa anda oleh Allah SWT? Maka langsung dijawab dicintai. Diridhoi? Naam, diridhoi. Diutusnya Rasul kan ini amar ma'ruf nahi mungkar. Diturunkan kitab-kitab Allah, isi dalamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya, bahasa lebih ringan sederhananya, ketika amalan itu atau ucapan itu atau akidah keyakinan itu ada dalilnya, ada anjurannya dalam dalil Al-Quran maupun Sunnah, itu ibadah. Nah, ketika ibadah, nah, maka wajib memenuhi dua perkara: ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus terpenuhi. Nah, oleh karena itu ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah fa ya'ti bil amri bina wan nahyi mu'takid. Nah, jadi siapa saja yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu selalu meyakini apa? Bahwa dia telah berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun dari aliran-aliran sesat itu ada embel-embelnya. Ada perbedaan dengan yang tidak sesat. Nah, apa perbedaannya atau bedanya? Nah, wa huwa mu'tadun fi hududih. Nah, dalam keadaan dia melampaui batas dari hukum-hukum Allah SWT. 12. mungkin niatnya sama antara yang benar dengan yang batil, artinya ahlul haq dengan ahlul bidah, mungkin ini mungkin sangat mungkin itu sama. Kenapa antum demikian? Iya, demi menegakkan syariat Allah, demi taat kepada Allah dan Rasulnya, gitulah. Praktiknya ya apa? Ini yang jadi permasalahan. Taib. Seperti dari kalangan mereka ahlul bidah dan ahlul ahwa, ketika mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, khawarij misalnya, bablas, mu'tazilah, bablas, rafidhah, bablas. Dilanggar hukum-hukum Allah, peraturan Allah ditabrak. Oleh siapa? Oleh khawarij. Oleh siapa? Oleh mu'tazilah. Oleh siapa? Oleh rafidhah. Naam, ketika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, keluarlah dari jalur ahlus sunnah wal jamaah mereka ini. Ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah. Loh, sekarang enggak ada khawarij, umpamanya ada orang nyat demikian. Khawarij kan enggak ada itu di zaman Rasul. Naam. Khawarij nanti sampai di kiamat, ikhwan. Terus walaupun namanya berbeda. Walaupun namanya berbeda. Mu'tazilah juga demikian. Ada terus walaupun namanya berbeda. Rafidhah juga demikian. Ada terus walaupun namanya berbeda. Nah, makanya sebagian ulama menafsirkan dan menjelaskan ketika Rasulullah SAW menyebutkan sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Ya, umatku akan pecah, kata Rasulullah, menjadi 73 golongan. Semua terancam ke nar kecuali satu. Kilaman hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Wa fi riwayatin wa hiya al-jamaah. Yang satu yang selamat itu jaminan dari Allah dan Rasulnya adalah siapa saja yang mengikuti aku pada hari ini dan sahabatku. Sudah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang wajib ditaati di dalam menerapkan syariat Islam, dalam mengikuti Al-Qur'an dan bimbingan beliau, mengikuti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam naam memahami dan menjalani, mengimani Al-Qur'an dan sunnah. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan standar. Ini yang selamat. Ini yang selamat. Tidak termasuk 72 golongan yang terancam nar. Atau al-jamaah. Al-jamaah sama maknanya. Al-haq wa ahluh. Siapa saja yang di atas al-haq. Naam, dan pengikut al-haq. Itu. Yang selamat. Kan enak saja sebenarnya. Ukurannya di situ. Naam. Nah, sebagian ulama menafsirkan, menjelaskan dari 72 golongan itu usulnya, pentolannya kalau bahasa kita, ya, itu ada 4. Dari 4 ini pecah masing-masing 18. 18 kali 4 berapa sih? Ya? Berapa? 72. Di antaranya adalah khawarij. Pecah 18. Mu'tazilah pecah 18. Naam. Sebagian menyatakan Qadariyah. Sebagian menyatakan Murji'ah pecah 18. Sebagian menyatakan Syiah Rafidhah pecah 18. Naam. Artinya apa? Mungkin namanya di zaman sekarang bukan Mu'tazilah. Tetapi paham dan akidahnya sama. Ya itulah pecahannya Mu'tazilah. Yang pada intinya yaitu lebih mengkedepankan akal daripada nas. Lebih mengkedepankan pikiran dia daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu intinya. Nah, Khawarij itu ciri khasnya adalah memberontak pemerintah yang sah dengan berbagai macam bentuk caranya dan ragamnya. Itu Khawarij ciri khasnya. Nah, kalau Rafidhah ciri khasnya banyak. Yang pasti dusta itu halal bagi mereka, menurut mereka. Adakah agama itu yang seperti itu? Dusta itu hukumnya halal. Hukumnya halal. Nah, terus siapa kalau sudah dusta itu hukumnya halal? Wa illa memang pendirinya adalah orang Yahudi, kemudian juga punya imam sendiri, punya Al-Quran sendiri, dan sekarang diiklankan, dikomandangkan punya Ka'bah sendiri. Punya Ka'bah sendiri, ya khalas sudah. Nah, makanya Syekh Ubaid pensyarah kitab ini menyatakan bahwa ulama-ulama atau tokoh-tokoh Syiah itu kafir. La syakka fi kufrihim, kata beliau. Enggak mudah. Ya apa sih, wong? Bagaimana tidak? Nah, ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah, terus apa terusannya? Hah? Terus? Hah? Terus? Hah? Terus? Sampai situ tak? Fadal, diteruskan. Nanti kalau ada bilang stop. Hah? Terus? Tak bantu. Yuk jibu zura. Setelah itu apa? Hah? Liyaghidha bihimul kuffar. Liyaghidha bihimul kuffar. Kata Imam Malik rahimahullah, man abghadha wahidam min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Enggak gampang. Barang siapa yang membenci satu dari sahabat Rasulullah, kufur dia, kafir dia. Membenci satu loh. Nah, dia bukan satu yang dibenci, bukan dibenci, dikafirkan. Mereka, si Arafi itu yang di Madinah itu, yang mereka datang itu, kalau kesandung kakinya itu, kakinya kesandung, jalan kesandung, itu nyebutnya Abu Bakar Umar, gitu. Begitu. Kalau orang sini kan orang awam, orang yang jangan, yang awam itu kan misu, ngumpat. Itu umpatannya Abu Bakar Umar. Mereka dari Syiah ini, adakan ulang tahun itu sudah bukan acara Islam, ulang tahun itu, apa yang dibaca? Kalau orang sini kan panjang umur kan gitu, dia enggak. Ya Allah, Allahumma al'an Abu Bakar, laknati Abu Bakar, laknati Umar. Itu bacaannya. Naam. Bisa dilihat, bukan rahasia itu. Ketika ke makam Nabi Zara itu, pas melewati makam Abu Bakar, cuh. Umar, cuh. Itu syiaraf itu. Artinya fatwa syaubat tidak berlebihan sama sekali. Yang seperti itu. Mau apa lagi? Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin. Dibilang pezina. Loh, nuduh orang mukmin biasa, mukminat biasa saja itu sudah luar biasa dosa besarnya. Lah ini Aisyah ummul mukminin yang kata Rasulullah apa? fadlu Aisyata ala sairin bisa kafadli sarid ala sairi ta'am. Keutamanya Aisyah itu atas seluruh wanita dunia itu bagaikan makanan sarid dibanding dengan seluruh makanan yang ada. Nah, istri Rasul, sehingga orang Syiah Houthi yang di Yaman itu, mereka mempraktekkan itu. Anjing hitam itu ditanam separuh, dilempar, dirajam, inilah Aisyah balasannya. Mau bilang apa antum? Makanya Syekh Rabi hafizahullah, ketika diundang oleh raja di kala itu untuk pertemuan, jadi orang-orang Syiah Rafidho yang ada di Abha, yang ada di Saudi pinggiran itu protes. Protes, ya apa kami-kami ini kok dipersempit hidup di negeri Saudi ini? Kata mereka, orang-orang Ismaili Syiah yang ada di Saudi, di pinggiran, di Abha, dekat-dekat situ. Nah, karena mereka pada protes semua, nyampe kepada raja dan dikumpulkan oleh raja, dimediasi oleh raja waktu itu, kalau tidak salah Fahad atau sebelumnya, rahimahullah. Syekh Rabi diundang, hafizahullah, diundang. Syekh bilang, ana enggak mau hadir di majelis ini. An ma arghabu fih, tidak suka betul undangan yang seperti ini, hadir di mereka di tengah-tengah Syiah seperti itu. Cuman karena ini yang ngundang langsung raja, langsung tanda tangan di situ. Wallah, karena ini anak datang, bukan karena undangannya atau karena ininya. Datang beliau di situ, dibuka di meja sama raja, sampaikan. Naam, fadol, apa keluhan antum kepada Syiah Ismail itu? Iya, kami, kalau bahasa Indonesia, kami di sini hidup sebagai warga negara, dipersempit, mudhayaqat, begini-begini, enggak ada kebebasan, begini-begini, walhasil itu, minta keadilan, begini-begini. Kata raja waktu itu, Fadl Syekh, Syekh Rabi langsung disuruh menjawab, berdiri Syekh. Nah, siapa yang bilang antum dipersempit? Ana hidup di Madinah sekian puluh tahun. Ketika azan Masjid Nabawi dikumandangkan, antum pulang ke rumah antum. Bukan malah sholat, mulai. Pulang antum ke rumah antum. Antum ini kafir. Langsung. Antum kufar. Nih, gak perlu kita yang mengkafirkan antum. Nih, golongan antum sendiri. Masih di golongan Syiah sendiri, pecahannya Syiah sendiri. Bahwa antum ini kafir ini. Selesai Syekh, rangkan semua, kata raja, ahsanta wa jazakallahu khair. Begitu. Kemudian selesai sesi pertama, Syekh keluar ke penginapan, naik mobil. Di tengah perjalanan Syekh mencium sesuatu di mobil. Loh, ini kok ada yang ganjel di mobil ini? Kata Syekh Rabi ke sopirnya, berhenti. Itu di belakang ada dua orang Syiah Ismaili, turunkan. Atau anak yang turun, pilih. Di situ ada orang tua, lebih tua dari Syekh Rabi secara usia, Syekh Subayil namanya. Sabar ya, ya akhi sabar gini. La. Berhenti. Anak turun atau dia yang turun, pilih. Baru orang tua ini, berhenti. Kata yang orang tua, berhenti. Supirnya berhenti, ayo, inti keluar. Keluar dua orang Syiah Ismaili. Keluar itu kan jalan bunda indi wis. Nah, tok no kabeh metu wis, metu keluar. Nah, orang tua tadi itu sama Syekh Rabi bicara di mobil. Kenapa antum naam begitu keras? Iya, naam. Disamping akidah dan yang lainnya, khalaslah, mafhum, kata Syekh Rabi. Pemerintah kita min awal ila akhirih tidak membolehkan dia diposisikan di pemerintah satu pun dari mereka. Kata yang tua ini, naam, ahsan. Dan mereka tidak boleh juga ngajar di ma'had-ma'had madaris yang ada di Saudi. Itu peraturan paten. Kayak PKI di sinilah, dulunya kan itu. Tidak boleh, sekian turunan. Panjang urusannya. Nah, berat. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya ikhwati fiddin, a'azin uzakumullah, rafidah, syiar rafidah. Kalau haji, ya Allah, paling aneh, naik bis itu loh, bis itu tau bis antum, atapnya bis itu digergaji, dipangkas, jadi gak ada atapnya, gak ada atapnya, bis itu. Kata mereka sama dengan pakai kopiah, jadi batal hajinya. Aneh. Nah, kalau kita muslimin kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dia enggak. Labbaik ya Husain. Labbaik ya Husain. Seakan-akan kayak cinta-cinta Husain, padahal paling benci. Baca sejarahnya kenapa Husain terbunuh itu. Baca sejarahnya. Nah, tidak mungkinlah cinta ahli bait seperti itu. Tidak mungkin, sudah mustahil. Nah, kenapa mustahil? Lah, terus siapa sekarang? Malaikat Jibril itu dibenci oleh Syiah Rafidhah karena salah dalam memberikan wahyu. Lah, seharusnya ke Ali katanya, bukan ke Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan gitu. Lah, terus apa namanya itu? Cinta ahli bait. Siapa yang paling ahli bait? Semuanya kan Rasul. Nah, makanya ya Allah, na'udzubillah minar rafidah wasyiah. Najis. Kejam. Kejamnya apa? Karena membunuh kaum muslimin, kata mereka itu jihad. Nah, alhamdulillah, dengan ditutupnya tidak boleh haji tahun kemarin itu. Nah, antum lihat Twitter-Twitter para masyayikh dan apa? Syukurnya kaum muslimin. Menyebar itu, alhamdulillah tahun ini tenang. Aman. Wah, enak gitu. Karena enggak ada Syiah. Nah, sepanjang jalan Syiah itu ngawur. Antum tahu walaupun tadi naik bis itu ugal-ugalan, bukan tenang, ayo. Enggak ngebut ke karuaran. Karena enggak ada ininya, atapnya ngawur gitu loh. Loh, Ustaz kok tahu? Wong anak naik bis ke situ diselip sama dia ugal-ugalan. Kata Ustaz sekali, ini Syiah. Jadi melaku itu enggak biasa itu loh, jalannya itu enggak biasa. Nah, gini. Loh iya, ada akan ada videonya itu. Gini. Labbaik ya Husain, wah gitu-gitu. Lah ya terus apa ibadah? Ibadah. Nah, setelah diteliti, imamnya sekarang itu tidak pernah haji satu kalipun. Syekh Muhammad Bazmul yang mengatakan demikian. Nah, karena memang mereka ini bukan muslimin gitu loh. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ya, masa ibadah memperingati Karbala itu dicambuk, ada tak ibadah nyiksa diri itu dicambuk pedang sampai anaknya itu dipecah kepalanya, diiris. Lah, ibadah model apa? Itulah. Na'udzubillah min dzalik minasyarafillah. Nah, mereka ini nyusup. Nah, manusia ada kelemahan. Oleh mereka dimanfaatkan kelemahannya. Kan fitnah yang terbesar itu kan dua. Nah, yang menimpa umat manusia ini, perempuan dan harta. Nah, si A ini tahu, wong wedok iki kasih perempuan. Nah, nikah mut'ah, yaudah. Ganti-ganti sudah. Sesuai dengan syahwatnya manusia diperturutkan, sudah. Dirusaklah generasi dengan itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu perzinahan. Zina. Karena haram hukumnya. Nah, wa ghairihim mimman ghalata fi ma atahu min al-amri wan nahyi wal jihad fi wa ghairi dzalik. Naam. Dan selain daripada mereka ini, selain daripada Khawarij, Mu'tazilah, Rafidah, dari aliran-aliran yang mereka salah di dalam menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, langsung soroh, sorih gitu, salah di dalam menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang salah tadi itu? Khawarij, Mu'tazilah, Rafidah, dan aliran-aliran sesat yang lain. Wa ghairihim. Nah, demikian pula ketika menerapkan jihad, salah kabeh. Nah, fakana fasaduhu a'zham min salahihi. Yang terjadi kerusakannya lebih besar daripada perbaikannya. Nah, walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabri ala jauril a'immah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah agar sabar. Sabar dengan jauril a'immah. Dengan kezalimannya para ulil amri. Dengan kezalimannya, kejahatannya para khalifah. Dengan kezaliman dan kejahatannya para pemerintah, penguasa. Sabar. Wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak. Walaupun pemerintah itu memukul punggung-punggungmu dan mengambil hartamu. Sabar. Mau bilang apa? Itu adalah tuntunan Rasul. Nah, satu hari, ya, tidak ada pemerintah. Nah, itu jauh lebih berbahaya daripada 1000 tahun di pemerintahnya zalim. Nah, 1000 tahun dihitung aja berapa yang mati ke manusia dengan kezaliman pemerintah itu. Sehari tanpa pemerintah, tanpa hukum, bisa saat negara mati kabeh. Wong berbuat apa gak ada peraturan, gak ada hukum, gak ada penindakan. Udah pembunuhan di mana-mana sudah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, harus sabar. Nah, kan iya. Kan banyak kaum muslimin ketika bensin naik, beras naik, protes. Lopo protes? Ada apa protes gitu loh? Demo sampai macet. Ada apa? Pemerintah yang naikkan. Nanti kita enggak makan, siapa yang bilang enggak makan? Ada tak dalilnya? Kalau beras naik, kalau bensin naik, maka kalian enggak akan makan. Ada tak hadisnya demikian? Kayak enggak punya Allah saja. Dan terus makan apa kita? Ya makan nasi, jawab. Makan nasi, alhamdulillah makan nasi. Nah. Lah iya, gitu aja kok ribut gitu loh. Artinya apa? Masih masalah seperti ini. Dan di masa Rasul terjadi seperti itu. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, maka ahlu sunnah paling damai, paling lemah lembut, paling baik. Naam, begitu, paling adil, jujur, pertengahan betul. Jika diterapkan, jika diterapkan, sabar. Naam. Ingat di pemerintahannya Hajjaj bin Yusuf, waktu itu sebagai panglima, luar biasa. Hajjaj bin Yusuf, kurang zalim apa kaum muslimin. Nah, dibakar, dibunuh, dan minum-minum keras di atasnya, sehingga muncul sebagaimana disebutkan dalam Syiar Al-Nubala secara ringkas ya, bil makna bisa merujuk ke situ, muncul tokoh Syabib bin Yazid untuk memberontak Hajjaj ini. Syabib bin Yazid ini bikin padepokan sendiri, memang sengaja bikin padepokan untuk memberontak karena melihat kebengisan dan kezoliman yang ada pada Hajjaj di kala itu. Nah, suatu ketika Syabib bin Yazid ini punya teman, sahabat sejak kecil, ahlus sunnah, didatangi Syabib dinasihati. Cara inti ini, kalau bahasa kita, cara inti ini tidak benar Syabib. Oh tidak, tidak. Harus dihentikan kezaliman ini. Syabib, tidak boleh, ahlus sunnah tidak demikian. Tidak. Walhasil debat-debat tetap ngotot Syabibnya ini. Nah, kata temannya ini, antum kalau tetap tak bunuh sama ana. Kata Syabib, ana enggak tega bunuh antum. Jawabnya gitu, bukan antum tak bunuh juga, bukan begitu. Ana enggak tega. Syabib ini ahli bermain pedang. Dan diketahui oleh kawan dan lawan kalau bahasa kita sekarang. Top dalam menggunakan pedang. Ma'ruf. Sampai pada akhirnya tidak bisa dihindari. Dua orang ini saling membunuh. Yang ahlus sunnah ini yang meninggal. Tawantum dibelah sama Syabib. Dari kepala ini sampai bawah semua persis tengah. Afwan sa kemaluannya. Pas tengah semua. Saking apanya? Ahli dalam bermain pedang. Suatu ketika diutus oleh Hajjaj satu pasukan gitu untuk nyerbu Syabib. Ya, kalau bahasa kita diguyu. Pasukan sikat sama Syabib semua tunggang langgang. Ditambah lagi double. Sikat lagi. Baru ngomong Hajjajnya, kita perang sekarang. Kurang lebih ya maknanya, dengan makna kurang. Kita perang sekarang. Diumumkan sama Hajjaj. Ana yang mimpin. Dan ingat, jangan ada yang nyentuh kulitnya Syabib. Ana yang akan menggal kepalanya. Syabib dengar, jawab, ngomong ke murid-muridnya semua itu. Kita akan perang sekarang. Dan ingat, jangan ada yang nyentuh kulitnya Hajjaj. Ana yang menggal kepalanya dia. Orang Arab itu gengsinya tinggi. Dan perang itu pantang keroyokan. Siniana yang keroyokan itu. Mereka enggak. Ya, enggak. Kalau keroyokan bagi mereka perempuan. Iya. Nah, ingat ketika Ali bin Abi Thalib dalam suatu peperangan. Waktu itu Rasul Sallallahu alaihi wasallam kan sebelum perang terjadi itu satu lawan satu dulu. Satu lawan satu dulu. Yang diutus Ali bin Abi Thalib, Ali maju. Sahabat yang lain enggak terima. Wah, ocok kalau bahasa kita ocok, jangan Ali. Ya Allah, jangan Ali, ana aja. Kenapa? Karena ngelihat lawannya itu ahli main pedang di atas kuda. Lain lagi nih. Orang musyrik ini, kafir ini ahli bermain pedang di atas kuda. Maka sahabat yang lain enggak terima, ojo jangan Ali, ana aja. Kasihan Ali gitu loh, maunya gitu. Loh Ali biar betul bos. Ojo aku tinggal, enggak ada kayak gitu. Enggak ono. Ali maju, yang nyuruh siapa yang nyuruh? Rasulullah enggak ada. Moro-moro, aduh apa iki? Kok aku diendak? Jalan. Sahabat anu apa? Ya apa ya? Khawatir kok. Aduh. Man mereka kepingin, mereka sahabat itu kepingin, jangan Ali, ana sudah. Semua pada kepingin. Gitu loh. Kan kasihan sama Ali, dikira Ali aduh. Kalah gitu loh. Maju Ali, berangkat Ali. Nah, Ali bin Abi Thalib juga paham musuhnya itu ahli dalam bermain pedang itu paham. Ana ingin nyampaikan kepada antum bahwa orang Arab itu betul-betul gengsi kalau sampai keroyokan. Tidak ada. Sama-sama bawa kudanya itu. Nah, ketika sudah agak dekat jaraknya, Ali bin Abi Thalib ingat hadits Rasul, al-harbu khida. Al-harbu khida. Perang itu tipu muslihat. Bukan dusta loh. Bukan apa? Dusta, hati-hati. Perang itu tipu muslihat, bukan dusta. Bukan kayak si Allah. Nah. Ali teriak, radhiyallahu anhu teriak, ayo, tunjukkan keberanian ente kalau bahasa kita. Kita perang satu lawan satu. Terus itu, sambil mendekat itu. Ayo, tunjukkan kalau bahasa kita, kalau ente lanang ya, lek lanang, lek rejal, satu lawan satu. Terus digitukan. Sampai dekat. Lah, orang musyrik kafir ini, loh, kok Ali ngomong gitu terus gitu loh. Jangan-jangan ada yang ngikuti teman-teman dia. Kan aib gitu loh, aib sekali. Begitu dekat terus teriak, ayo tunjukkan keberanian kamu, kita perang satu lawan satu. Curiga si musyrik ini, noleh ke belakang, begitu noleh sikat sama Ali. Ini langsung. Nukel. Tidak perlu anggar. Kalau anggar, wallahualam. Sudah. Ya wallahualam semua. Yang jelas, begitu noleh, sikat. Dikira di belakang itu ada yang ngikuti. Ali tidak menyatakan, loh, kok keroyokan? Gak boleh loh, ikut di belakangmu. Tidak gitu, kalau itu dusta. Dusta tidak boleh. Keroyok, ya apa sih? Tidak. Tunjukkan keberanian ini. Kita perang satu lawan satu. Ayo, gitu loh. Nah ini dia, terserah dia mau nafsirkan apa. Nah, dikeroyok, mulai sikat, ngelundung lah. Begitu ini kalah, kholas. Sekian musuh yang ribuan itu kocar kacir. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ah, ahsan. Yang ahli top ini aja sedih, sebentar tok wis mut. Apalagi kita-kita. Jadi mereka gitu pemahamannya. Picik gitu loh. Nah, pendek gitu loh. Oh enggak, ini aja. Kalah apalagi anak. Udah. Gampang sudah. Sedih lu. Tak sebenarnya sudah kalah mereka. Is kabur tunggang langgang gak karu-karuan. Nah, ini sampai pada mana? Hajat. Kata Syabib, jangan sampai ada yang menyentuh kulitnya hajat. Anak yang menggal kepalanya. Jalan. Perang ini sudah. Perang semesta ini. Wajah ngamuk betul, murka betul. Karena sekian pasukan dipukul mundur. Kuiring lagi, pukul mundur lagi. Nyeng kan? Nah, tahu nyeng. Artinya, marah gitu loh. Nah, satu di tempat itu kodarullah ada jembatan. Jadi yang memisahkan dua pasukan itu jembatan. Jembatan maju. Hajjaj maju, Syabib maju. Dan ngomong, pesan dulu ke belakang, jangan sampai kayak gitu tadi. Jangan ada yang ngikuti. Diam. Di sini. Arah yang maju. Syabib juga demikian. Awas. Jangan bergerak. Ana yang menggal kepalanya Hajjaj. Syabib ini gak ada takut. Sama sekali gak ada. Dari arah sana, dari arah sini, sama-sama murkanya sudah. Hajjajnya murka, Syabibnya murka juga. Jadi buanter gitu. Kuda itu betul-betul kalau sekarang ya, mobil pun tak tahu berapa ratus itu. Nah, seakan-akan demikian, saking buanternya. Wah. Nah, karena buanter kayak gitu, tabrakan kudanya. Nabrak gitu. Buanter gitu, nempel. Subhanallah, nempel. Nempel buat tergitu, Syabib terpelanting ke jurang. Mungkin apa enggak? Mungkin. Jangankan ini, wong ana aja ini tabrak got, mendal sampai patah ini. Nah, iya mendal waktu itu sampai patah ini. Enggak berhenti mandek mobil ana itu. Tek. Malam-malam. Tapi ya gitu, habis itu operasi sudah. Ya apa mau patah ini? Itu saking banternya ini nancep. Nancep dan Syabibnya jatuh ke jurang. Diriwayatkan kenapa mancep? Laki perempuan kudanya. Kok enggak dengar suaranya Pak Hartomo? Biasanya dia paling asik biasanya. Nah, gak ada nang digi. Nah, perempuan lagi perempuan. Kata Hajjaj, kejar. Kejar, jangan dibunuh. Makan hidup-hidup. Artinya enggak, bukan tiba-tiba pengecut gitu loh. Kamu pas lagi ini dibunuh, enggak. Pegang, pegang. Jangan disakiti kulitnya. Tetap masih mau perang gitu loh. Tetap. Ditelusuri sama pasukannya terus sampai ombak batu cek terkapar mati sudah terkapar plak mati. Begitu mati, pasukan ini datang ke orang tuanya tinggal ibunya kalau tidak salah, sampaikan bahwa Syabib meninggal. Kata ibunya dengan mantapnya, enggak. Loh, mati? Enggak. Anak lihat mati? Enggak. Syabib, anak saya, itu kan saya yang melahirkan. Perang, enggak akan kalah. Loh, mati? Enggak. Perang, enggak akan kalah. Itu anak saya, lebih tahu daripada kamu. Dia jatuh ke jurang. Nah, iya sudah ngomong dari tadi enak. Nah. Coba ngomong dari tadi jatuh ke jurang terkena ombak itu, ana langsung terima. Iya wis mati ya wis. Telek perang. Perang tidak katanya ibunya. Lah si pasukan ini kan penasaran. Kenapa gitu loh? Sampai seperti itu. Yakinnya ibunya bahwa kalau perang itu gak akan kalah gitu. Kenapa? Iya. Waktu lahir itu saya melihat, nah, yaitu sinar hitam masuk ke kolbunya dia. Dan kolbunya dia lebih keras daripada batu. Penasaran ini, pasukan ini langsung mendatangi mayatnya tadi, dibelah. Dada itu. Belah. Dipegang betul, keras. Makanya kata orang tua dulu, ojo hati ini ojo kayak watu ya, itu susah dinasihati. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Itu kan sahabatnya kan nasihati gak diterima, langsung. Nah, ikhwati fid din, ini khawarij ini. a'azani wa jazakumullah. Maka kan dengan cara pemberontakan itu kan korban semakin besar gitu loh. Makanya ahli sunnah itu luar biasa, masya Allah, betul-betul sesuai dengan fitrah. Tidak mau mengingkari kemungkaran yang mengakibatkan akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Nah, apa kata Rasulullah? Walihada amaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisabri ala jauril a'immah wa naha an kitalihim ma aqamus shalah. Nah, dan dilarang untuk apa? Untuk memerangi mereka para ulil amri, para penguasa, selama mereka mau sholat. Hajat sholat apa enggak? Hah? Sholat hajat itu. Ngimami subuh. 4 rakaat. Bayangkan. Top. Nah. Subuh 4 rakaat. Kan Pak Mom pada ngeremeng. Ya apa ini? 4 ini. Kalau kamu bilang, apa ini? Gitu loh. Mau anak tambah? Bukan astagfirullah. Kan gitu. Atau langsung sujud sahwi. Ini enggak. Mau anak tambah? Jadi tahu kalau itu 4 gitu loh. Abu Zaid. Ditambah, bayangkan kira-kira ya apa kalau sekarang kayak gitu di sini. Wuyeng ngamuk kabeh, ini ndak ada yang ngamuk itu. Diem kabeh, diem di belakang itu. Kenapa? Oh, ada tambah. 4 lulusan, sik kurang. Ini aja. Ya Allah. Sabar tapi. Sabar. Ikhwati fiddin. A'azani wa azakumullah. Wa qala addu ilaihim hukukahum. Masya Allah. Wasalullaha hukukakum. Nah. Kalian, kata Rasulullah, nah, laksanakan, jalani. Nah, hak-hak mereka, berarti tunaikan kewajiban kalian kepada mereka untuk taat mendengar dalam perkara yang baik. Wis, lakukan itu. Nah, dan kalian minta kepada Allah hak kalian. Enak kan? Bimbingan yang luar biasa gitu loh. Ilahi. Kalian tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Adapun hak kalian ketika dirampas, minta kepada Allah. Ismari. Enak kan? Dalam riwayat lain, alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Biar mereka itu akan mempertanggungjawabkan kepada Allah tentang perkara mereka, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban dalam Allah urusan kalian. Nah, hal ini oleh sebagian ulama dijadikan sebagai dalil puasa misalnya. Naam, kita untuk taat pemerintah dalam penentuan puasa tersebut pakai ini. Kalau salah ya paling salah. Kalau salah ya apa? Urusan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga kebersatuan. Sampai seperti itu. Nah, alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Wadah. Wa qad basatna al-qaul fi dhalika fi ghairi hadzal mawdi'. Nah, Syekh Ubaid hafizahullah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang masalah ini bukan di sini. Bukan di amal murni, bukan di bab khusus. Naam. Ikhwati fiddin. A'azani wa azakumullahu. Wa mimma, kata Syekh Ubaid, hafizahullah, wa mimma saha anhu, sallallahu alaihi wasallam, fit ta'amul ma'as sultan, min babin nasiha, qauluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdahu alaniyah. Naam. Wal yukhillu bihi wal yakhud biyadihi fa in qabilaha qabilaha wa in raddaha kana qad adama alaihi. Naam. Sebagaimana yang telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara ta'amul, bagaimana cara bermuamalah dengan sultan, dengan penguasa dalam masalah apa? Nasihat. Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan ditampakkan dengan terang-terangan di depan khalayak atau di atas mimbar-mimbar, jangan. Kalau kalian punya ingin nasihati penguasa, ya, seperti yang pernah sampaikan kepada antum, ketika Syekh bin Baz meninggal rahimahullah, Raja Fahad bilang tidak ada yang sedih di negara ini sepeninggal beliau kecuali ana. Kenapa? Sudah tidak ada lagi yang datang kanan untuk nasihati, dan tidak perlu kampanye. Nah, ayo sekarang Syekh bin Baz mau ke raja untuk nasihati, tidak ada gitu-gituan. Datang set ke rumahnya. Ya apa negara kita, ya apa ini? Gitu nasihati. Nah. Dan para ulama punya porsi di situ. Ketika tetap istilahnya musir ala akhtaihi dan membahayakan negara dan masyarakat secara umum, diturunkan. Diturunkan. Nah. Masya Allah. Begitulah. Nah, enggak sampai sekarang pakai speaker pengeras suara kampanye ini itu. Itu ciri-ciri khawarij lagi. Masya Allah. Nah. Wal yukhallu bihi, dan menyendiri gitu loh. Bersepi-sepian, jangan sampai diterang-terangan di depan halaya. Oh iya, anak mendatangi misalnya, anak mendatangi raja atau anak mendatangi penguasa, tapi memang digelar di lapangan, walaupun itu berduaan, di lapangan banyak orang. Enggak, bukan begitu. Sampai diteruskan lagi, wal yakhud biyadih. Ayo, gini-gini. Sini-sini. Seakan-akan demikian. Artinya apa? Berduaan. Berduaan gitu loh. Rahasia sekali. Terbatas. Antara yang nasihati dengan yang dinasihati. Penguasa tadi. Begitu caranya, Naam, yang syar'i. Kalau diterima nasihat tersebut, walhamdulillah. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Wa illa, jika tidak, jika ditolak, khalas. Dia, sang nasih ini, yang menasihati ini, telah menjalani kewajiban. Kewajiban apa? Loh, ad-dinun nasihah. Liman? Lillahi wali kitabi wali rasuli wali a'immatil muslimin. Kewajiban kan? Alhamdulillah. Nah, berarti nabra'udzimah, kita tidak punya tanggungan lagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala terkhusus, dan di hadapan kaum muslimin. Bukan kalau tidak mau perang, bunuh, tidak. Ini anjurannya. Mau bilang apa ini? Nah, wa in raddaha kana qad adama alaih. Wis. Aman kalau seperti itu kondisinya. Siapa tahu Allah kasih hidayah, jadi tobat kepada Allah jika memang salah. Siapa yang tahu? Nah, harapan kita kan lebih seperti itu. Nasihat itu agar supaya diterima oleh yang dinasihati, kan berdemikian. Maka caranya diatur secara syar'i. Siapa dengan antum sekarang? Ada yang salah, yang melanggar, kan dinasihati. Ada caranya. Tidak boleh ta'ir. Diterangkan oleh para ulama, antara nasihat dengan ta'ir berbeda. Jangan sampai dibuat malukan di depan ikhwan-ikhwan yang lain. Bukan nasihat itu namanya ta'ir. Ini tidak boleh. Loh ini loh. Anu melanggar sunnah ini begini. Eh, perhatikan ikhwan-ikhwan ini. Nah demikian. Apa salahnya dia? Kok sampai seperti itu? Ada cara yang para ulama menjelaskan ketika ada saudaranya salah, cara menasihatinya. Nah, kenapa? Karena kita-kita ini kan manusia. Manusia itu tempatnya salah dan keliru. Tidak ada yang sempurna. Makanya kemarin telah kita jelaskan qaulnya Ali atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum itu tidak ada kebaikan ketika di dalam kaum itu tidak ada orang-orang yang menasihati. Lainnya kita enggak bisa bayangkan apa jadinya gitu loh. Ada kaum enggak ada penasihat di situ. Penasihat-penasihat dalam tanda kutip loh ya, penasihat yang syar'i, penasihat yang betul-betul bijak. Nah, yang benar. Begitu. Dan juga kaum itu tidak baik kalau membenci orang-orang yang menasihati. Nah, kita-kita ini sangat memerlukan nasihat. Iya. Ya apa sih? Wong itu perintah Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Naam, barakallahu fikum. Ikhwati fid din, a'azani wa azakum Allah, fa hadzal hadits kata Syekh, ma'asyiral sami'in minal muslimin wal muslimat. Naam. Fa fiqhu yatalakhasu fi ma yati. Wahai kaum muslimin yang mendengar hadis ini, laki maupun wanita. Nah, dalam hadis ini ada fikhul hadisnya, ada kandungan faedah hadisnya yang bisa kami ringkas berikut ini kata Syekh. Nah, awalan yang pertama, nam as-sariyatu atau sirriyatu fi munasahatil hakim au man yanubu anhu fi sultanih. Sirriyatun tammah hatta an aqrabin nas ilaih in amkan. Ya kan? Karena memang dobel-dobel kan di sini. Naam. Lafadznya fal yukhallu wa yakhudh bi yadihi dan sebagainya itu. Naam. Maka yang pertama di sini adalah sirriyah. Di dalam menasihati hakim, penguasa atau wakil dari penguasa yang mewakilinya, perangkatnya, stafnya, itu dengan cara sirriyah, rahasia, diem-dieman. Sampai kata Syekh, ditekankan lagi di sini, kata beliau, naam, di akhir itu, sirriyatun tammah, betul-betul sangat rahasia gitu loh. Bukan di obrol. Dan bukan jadi obrolan. Bukan. Hatta an aqrabin nas ilaih. Walaupun kepada orang yang paling dekat sekalipun kepada penguasa, jangan kasih tahu kalau bisa. Inamkan. Misalnya sekarang, penguasa fulan punya adik. Adiknya biar gak usah tahu. Nah, penguasanya namanya Fulan Abdullah misalnya, adiknya Muhammad. Ya pagi Muhammad, kasih tahu, enggak usah. Terus Abdullah yang jadi penguasa, Abdullah tok. Muhammad jangan kasih tahu. Sampai seperti itu, in amkana. Kalau mungkin, lunda mungkin karena Abdullah Muhammad ini itu juga sekretarisnya atau bendaranya atau oh ya sudah. Kalau memang anu enggak apa, sekalian. Paham ya? Seperti itu caranya. Yang kedua, bara'atul zimmah binusil hakim wifqa ma tadammanahu al-hadith. Naam. Bara'atul zimmah, jadi melepaskan kewajiban kita gitu loh. Ketika menasihati hakim dengan cara sirriyah tadi itu, diterima atau tidak terima, diterima alhamdulillah, enggak diterima berarti kita telah bara'atul zimmah. Telah apa? Telah bara'atul zimmah. Telah melepaskan tanggung jawab kita. Artinya kewajiban kita untuk nasihati. Sudah kewajiban kita sudah. Nah, ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam hadis tadi. Wal hadis sahih bi majmu' turukihi. Kata Syekh Ubaid, hafizahullah, hadis ini sahih. Naam, ketika dikumpulkan seluruh jalur-jalur perawi hadis ini. Akhrajahu Ibnu Abi Asim wa Ahmad wa ghairuhuma min hadis Iyad Ibn Ghanam radhiyallahu anhu. Naam. Dari hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu. Walaysa min syartis nasiha. Nah, walaysa min syartis nasiha qubulul hakim. Dan bukan merupakan syarat nasihat itu harus diterima oleh penguasa. Tidak. Waduh, enggak diterima berarti gagal. Bukan. Waduh, harus terima loh. Kalau enggak diterima nanti ya apa? Kita harus debat, harus anu, harus. Tidak. Tidak, bukan syarat. Sehingga ketika dinasihati enggak diterima itu berarti enggak sah nasihatnya. Tidak, tetap sah secara syar'i. Tapi kewajiban gitu lah. Wali aimatil muslimin nasihat itu. Wadah? Naam. Salisan yang ketiga, lau kana sammatan sammata wajhan akhar. Lau kana sama wajhan akhar. Tabarra bihi dhimma fi munasahatil hakim sawa'un kana fi nafsi aw fi wilayati ghairu ma tadammana hadzal hadits. Labayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labayanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya di sana ada cara yang lain. Nah, untuk bara'atul zimmah, untuk melaksanakan kewajiban, tanggungan kewajiban menasihati hakim, apakah pada dirinya atau pada kekuasaannya, wilayahnya, selain yang terkandung dalam hadis ini, niscaya Rasulullah akan menjelaskan. Karena la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Nah, karena tidak ada ya khola, sudah cukup. Mencukupkan diri dari apa yang Rasul terangkan, selesai gitu loh. Lebih enak, lebih tenteram, lebih nyaman, lebih baik, lebih selamat. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah, walihada kana min usuli ahli sunnati wal jama'ati luzumul jama'ah. Oleh karena itu, di antara prinsip dari prinsip ahlus sunnah wal jama'ah adalah luzumul jama'ah. Taat pada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Tidak boleh merontak. Itu namanya luzumul jama'ah. Nah, wadah. Para ulama i'tana bihadal bab. Para ulama ahlu sunnah qodiman wa hadithan, yang dulu maupun yang sekarang-sekarang ini, para masyayikh itu betul-betul sangat mementingkan dalam perkara ini. Kalau anda tidak salah, risalah doktoralnya Syekh Ahmad Ghalib masalah ini, kewajiban taat pada ulil amri. Dan Syekh Abdul Salam Barjis dan banyak para masyayikh kibar yang mereka Syekh bin Baz semua pada nulis mensyarah kitab yang bicara tentang ini. Wajibnya taat pemerintah dalam perkara yang ma'ruf dan haramnya memberontak dan yang semisalnya. Iya. Nah. Antum lihat, kemarin kan ana bilang kepada antum, amar ma'ruf nahi mungkar, ya enggak? Itu kan perkara apa kemarin? Hah? Hah? Kurang pas. Perkara apa kemarin? Hah? Apa? Nah, afdhulul wajibat kan ya? Ya enggak? Sinul Islam merupakan kewajiban yang paling afdhul gitu loh. Sehingga orang yang berkepentingan kan banyak. Ya apa enggak? Semua mu'tazilahnya khawarij, semua pada ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Sufinya iki kabeh. Pada berebut karena tahu. Cuman caranya mereka batil gitu loh. Nah, urusan ini juga demikian. masalah jamaah ini, masalah persatuan dan gak boleh berontak ini kan masalah yang mulia gitu loh dalam Islam, diterangkan hadis-hadisnya. Nah, sempalan-sempalan ini memanfaatkan. Ya Pak LDI, Pak Agus ini yang paling tahu ini. Nah, ada presidennya enggak? Gubernurnya ada? Bupatinya ada? Leh, ada KB, LDII. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ini bid'ah sesat. Syakalu daulah fi batni daulah. Presiden tekondi. Gubernur tekondi, gitu loh. Nah itu ya, hadis difahami batil, tidak seperti yang sahabat dan para tadi memahaminya, ya, kayak gitu jadinya, kayak LDI tadi itu. Belum yang lainnya loh, belum yang lainnya, masih ada lagi mereka yang punya presiden. Nah ada NII itu, ada presidennya, ada gubernurnya. Waktu itu ana bertemu dengan bupatinya deh, sama ikhwan dilaporkan ke Ustaz Lukman. Ini baru tobat gitu loh. Anu Ustaz, di sini ada bupatinya. Wah, dijewet. Kocok. Ustaz itu dulu gitu. Enggak, tapi arti ana mau ngangkat apa? Artinya ada gitu loh. Dia ngakui. Jangan aku, ana itu tobat, aku tobat. Itu. Takut Ustaz Lukman itu. Ya Allah, artinya ada juga selain LDI. Lah ya apa lek ngene iki? Kalau ada dua, langsung satu harus diperangi, dibunuh. Paham? Enggak mungkin. Begitulah. Ya memang sesat, aliran sesat ya, ono-ono ayo namanya sesat. Ada saja yang mereka lakukan demi menyesatkan umat. Kedoknya Islam. Ini ada ayatnya kayak tadi itu zaman tablak itu. Nah, bahwa kami ini adalah pewaris para nabi. Ayo, tahu enggak ayatnya? Ya enggak ada, enggak tahu karena enggak ada. Ada katanya dia. Al-Fatihah yang jadi pedoman. Lah tekondi gitu loh. Nah, oh ana belum cerita kepada antum. Ada orang Maroko, Maghrib, asli ke rumah diantar oleh seseorang grup mereka ini, grup yang kemana-mana itu. Nah. Ke rumah, assalamualaikum katanya. Assalamualaikum. Assalam. Anu Ustaz, kami ini sekarang lagi ada agenda keliling ke ulama. Loh, ana bukan ulama, ana bilang. Nah, ini ada tamu Ustaz dari Maroko, Maghrib. Ayo, betul. Nah, ini bahlulnya ini si Maghrib ini kan dia bahasanya bahasa Indonesia, Inggris sama Arab toh. Lah si ini enggak ngerti bahasa Arab gitu loh. Yang ngantarkan ini. Lah itu jadi dai enggak ngerti bahasa Arab, lah kan repot. Nah, dia duduk di maktabah. Antum mungkin enggak bisa tahu maktabah ana. Ya. Situ. Ana nasihati antum barakallahu fikum, wis keluar dari aliran sesat ini. Loh, ana punya hujah kata dia. Dia ngelihat kitab-kitab di situ. Kok enggak ada Ibnu Katsir gitu loh. Dikira enggak punya sama dia. Nah, ini balasannya dia. Nah, sudah. Enggak, ana punya hujah bahwa ana ini benar. Ya sudahlah, sesat. Sesat. Grup antum ini berbicara tanpa ilmu dan ngawur. Walah ini tak nasihati seperti itu. Anak punya dalil. Antum punya tafsir Ibnu Katsir kata dia. Dikira tidak punya. Kan tidak lihat di situ. Di baliknya itu kan double punya anak. Double di balik tembok itu double. Ibnu Katsir satu beli di Saudi, kedua beli di Yaman. 12 jilid. Nah, kenapa Ibnu Katsir? Di situ ada tafsirnya tentang aliran kami kata dia. Jilid berapa? Jilid 5 kata dia. Nah, ana ngambil ke belakang. Ini, wah kok duwe pikir dia. Kok ada? Baca lo, antum tahu astagfirullah. Dia kalau antum buka itu sampai gondol enggak akan dapat dia. Sampai botak. Nah, bilang enggak akan ada ya, Aki. Ada kok, ada kok. Kaono. Ya wes hayak dia sama pulang. Yang penting anda sudah nasihati, suruh keluar dari aliran sesat ini, keluar. Nah, Mohon maaf, saya pamit dulu katanya pengantarannya ini. Nah, ini keluar dari tablet kan juga keluar. Ya, cukuplah. Biar orang yang sesat kamu jangan sesat. Itu gini. Dia kau ndak ya, ya memang kau ndak. Nah, kayak anak sekarang di sini. Nah, di mana ada dolar di sini ya? Uang dolar. Ya sampai subuh besok nyari uang dolar di sini ndak ada. Nah. Ya Allah. Artinya miskin, kasihan gitu loh. Dia kali gelem, itu intinya. Ditipu mau. Nah. Antum mana jauh-jauh dari negara Maghrib ke sini demi acara bid'ah, demi sia-sia, ada apa pulang wis. Nah, si ini kan enggak paham. Di deh-deh ini dia enggak paham. Ya Allah. Miskin. Nah. Ini urusan jamaah banyak masalahnya gitu. Jadi makanya ada kisahnya. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Ini jadi termasuk prinsip. Makanya Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Usulus Sunnah itu, ini dijadikan dari satu prinsip. Nah, kata beliau rahimahullah, barang siapa yang tidak ada padanya satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah, falaisa min ahliha. Barang siapa satu aliran atau person yang tidak ada padanya satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah termasuk bab ini, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Syekh Rabi menerangkan lagi menstabilu. Maksudnya laisa min ahliha adalah bukan Ahlus Sunnah bagi yang tidak ada padanya satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah, di antaranya luzumul jamaah ini. Loh, berarti mereka khawarij bukan Ahlus Sunnah. Nah, bukan Ahlus Sunnah, mereka khawarij. Nah, Ibnu Mubarak rahimahullah ditanya ketika ada perpecahan dari 72 itu, Syiah, Rafidhah, Rafidhah kemudian Khawarij, Murji'ah dan yang lain itu, ditanya beliau, loh, kef Jahmiyah, Jahmiyah ya apa? Tanya ke Ibnu Mubarak, oh Jahmiyah, laisatil Jahmiyah bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jahmiyah bukan umat Rasul. Jahmiyah bukan umat Rasul. Enggak masuk dalam perpecahan itu. Menunjukkan apa? Sepakat ulama kafir. Ibnu Khawarij masih dikhilafkan. Syiah tadi itu fatwanya ulama. Ikhwati fiddin, a'azani wa anzakumullah. Wa tarkul qital. Wa tarkul qital al-a'immah, dan tidak boleh memerangi penguasa muslim. Wa tarkul qital fil fitnah. Demikian pula ketika ada fitnah, tidak boleh memerangi penguasa, seperti fitnah waktu itu di zaman Imam Ahmad, fitnah Al-Quran makhluk dan yang semisalnya ya. Tidak boleh. Kondisi kondusif tidak boleh diperangi. Kondisi ada fitnah tidak boleh diperangi. Nah. Wa amma ahlul ahwa kal mu'tazilah fayarun al qital lil a'immah min usuli dinihim. So. Nah. Adapun mu'tazilah, ini digarap dulu sama Syekh, sama Syekhul Islam. Adapun mu'tazilah, mu'tazilah, aliran mu'tazilah, mereka berpandangan boleh memerangi, memberontak penguasa. Dan kebolehannya itu merupakan prinsip dari prinsip agamanya mu'tazilah atau paham mazhabnya mu'tazilah. Ikhwati fiddin, a'azza jazakumullah. Nah, Hizbut Tahrir itu bagian dari Mu'tazilah. Syekh Albani menekankan dalam risalahnya beliau bahwa Hizbut Tahrir itu Mu'tazilatul Judud. Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah gaya baru. Masuk di sini. Makanya ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Kalau kita bicara aliran sesat, maka kena semua ini yang sesat-sesat. Ya, disebut namanya sudah. Isu tahir itu bukan sekedar masalah ini. Bukan sekedar masalah berpandangan boleh memberontak. Bukan. Itu masalah besar kan. Dan ada lagi yang besar juga, menolak azab kubur. Tidak ada. Bayangkan. Nah, kalau sudah azab kubur, siksa kubur yang kita wajib meyakini ada itu ditolak, kira-kira yang ditolak apa? Hah? Apa kira-kira? Hah? Ayat Al-Quran, sunnah. Ini kan iya. Nah, Fir'aun itu kan diazab di bangsa dan di akhirat nanti. Nah, berarti nolak ayat, nolak hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW melewati kuburan, dua kuburan, Rasulullah mengambil pelepah kurma dan dibelah pelepah kurma itu, ditancapkan ke masing-masing. Ini hadis Bukhari Muslim ya, Ikhi. Ditancapkan ke masing-masing kubur. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'al tahadha? Ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian? Ngambil pelepah kurma, ditancapkan ke masing-masing kuburan, dua kuburan ini. Kata Rasul, innahuma la yu'adziban. Kedua mayat ini sedang disiksa. Ayo, berani nolak hadis ini. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Disiksanya ini bukan masalah yang besar, tapi dosanya besar. Yaitu yang satu kata Rasulullah, nam la yastanzihu minal baul wal akhar yamshi bin namimah. Yang satu ini kerjanya di dunia disiksa itu karena la yastanzihu minal baul, kencingnya sembarangan, tidak memperhatikan masalah kenajisan dan tidak mengambil tutup dari pandangan orang lain. Ini. Dan dalam hadis yang lain Rasul menyatakan bahwa mayoritas azab kubur itu dengan sebab kencing. Yang kan ditolak oleh Mu'tazilah itu grupnya Sutahrir ini. Wal akhir dan yang satu yang sibin namimah, kerjaannya di dunia ini namimah, adu domba. Nah, memindah ucapan ini kepada sana tujuannya agar bermusuhan, merusak. Ini namimah. Kan gak berat, gak butuh modal. Gak butuh modal. Ayo urunannya untuk namimah, gak ada. Siapa yang mau nanam saham modal namimah? Gak butuh. Tapi dosanya besar sampai Rasul menyatakan la yadkhul jannah qattat. Tidak masuk jannah bagi para namimah ini. Namam. Besar gitu loh, masalah besar gitu loh. Seperti masalah kencing kan bukan masalah besar. Nah, kencing sampai bawa satu ton enggak. Tapi dosanya besar. Nah. Maka mau diapakan ini, hadis ini? Ayo, wahai Hizbut Tahrir, wahai Mu'tazilah. Yang kedua, ketika kita sholat, setelah tasyahud akhir, kita baca apa? Hah? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri. Kan iya, mau diartikan apa itu? Nah, ada satu tokoh di Indonesia ini, lolak dia tapi berkelit. Oh iya, iya tapi disiksa, cuman digambarkan tok gitu loh. Digambarkan siksa itu dia dengan penggambaran itu tersiksa. Ini batil juga. Dan ini punya pengikut di Indonesia. Banyak pesantrennya di Indonesia bertebaran. Nah, bayangkan. Dibayang-bayangin tok dia sehingga dengan dibayang-bayang itu tersiksa. Nah, itu tertuang dalam tafsirnya dia, terjemahan tafsir dia. Di kitab tafsirnya, pendiri pesantren besar di Indonesia. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Wa ja'alul mu'tazilah usula dinihim khamsah. Mu'tazilah ini punya prinsip-prinsip agama mereka. Nah, masing-masing punya usul. Ahlussunnah usulul salasah, usulul sittah. Nah, mereka usulul khamsah. Nah, grup yang jalan-jalan tadi itu keliling ada juga usulnya mereka, tapi yo batil kabeh wis. Nah. 5 apa 6 gitu loh. Hah? 6 ya? Enam. Ali sampai hafal. Enam ya Allah. Jadi ada seorang punya toko besar, tokonya laris. Nah, ini kan khobar. Suatu ketika dijual toko itu. Dijual. Nah, kebetulan salah seorang yang kadang-kadang hadir di pengajian anak itu walaupun enggak rutin, tetangga itu istrinya kerja di toko besar ini. Anak tanya, "Loh, anak dengar tokonya dijual di situ?" "Oh iya, Ustaz, dijual, Ustaz." "Loh, apa oh?" Katanya sih anu melalaikan ibadah kepada Allah. Kan mereka menghukumi berhala. Di toko-toko itu berhala kata mereka. Di usulnya hadza. Hadza itu dakakin itu berhala. Toko-toko itu berhala. Dinyatakan berhala. Yang maknanya melalaikan ibadah kepada Allah. Ya wis, gak usah toko-tokoan wis. Nah, nanti ketika mereka mau beli beras, beli di mana? Di sawah. Di sawah. Loh, sawah mana itu? Masih belum dipanen. Panen sendiri. Toko belum ada. Katanya nanti kan berhala tokonya. Lah terus ya apa? Nah, jadi ajib gitu loh. Ya Allah, wis. Ada apa kok agama itu diperuat gitu loh. Dibikin sulit. Nah. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Nah, Mu'tazilah punya 5 pilarnya ini. Nah, tahu antum, namanya masya Allah. Pertama itu tauhid, coba. Prinsip yang pertama tauhid. Fiyain tauhid, bayangkan itu nomor 1 itu. Dakwahnya para nabi dan rasul tauhid. Tapi apa maknanya tauhid menurut mereka? Alladhi wasalbus sifat. Nah, maknanya tauhid itu adalah meniadakan sifat-sifat Allah. Bayangkan antum. Ngerampas sifat-sifat Allah. Itu kata tauhid. Nah. Na'udzubillah wal 'adl. Coba. Prinsip yang kedua adil. Kan masya Allah adil. Iya, kita diperintah oleh Allah untuk adil. Naam, wa kunu ma'as-shodiqin. Nah, dan banyak ayat yang memerintah kita untuk adil. Hadis juga demikian. Nah, apa maksudnya adil? Bagi mereka, si Mu'tazilah ini takdirul bil qadar, mendustakan takdir. Adilnya itu ketika mendustakan apa? Takdir. Nah, ini rukun iman yang wajib diimani. Nah, sampai orang itu tidak diatakan beriman sebelum dia beriman kepada takdir. Walaupun iman kepada Allah, kepada anak, dan seterusnya. Tapi dia tidak beriman kepada takdir, bukan mukmin. Kan? Wal manzilah bainal manzilatain. Ini prinsip yang ketiga. Astagfirullahaladzim. Wa inqadzul wa'id. Dan yang ketiga itu inqadzul wa'id, yaitu membebaskan dari ancaman. Dan yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima ini ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkarnya itu yaitu memerangi penguasa. Bayangkan. Lah itu sudah jadi prinsip mereka. Nah. Kan iya. Amar ma'ruf nahi mungkarnya mereka ini, Mu'tazilah ini adalah memerangi penguasa. Waqad takallamat ala qitalil a'immah fi ghairi waqad takallamtu ala qitalil a'immah fi ghairi hadzal mawdi. Naam. Dan aku telah membahas secara panjang lebar, kata Syekhul Islam, tentang masalah memerangi penguasa itu bukan di tempat ini tapi di kitab lain secara panjang lebar. Naam. Wa jima'u dzalika, naam, dahil fil qa'idah al-ammah fima idza ta'aradatil masalih wal mafasid wal hasanat wasi'at aw tazahamat fa innahu yajibu tarjihur rajih minha fima idza izdahamat al masalih wal mafasid wa ta'aradat al masalih wal mafasid fa inal amra wan nahya wa in kana mutadamminan li tahsilil maslahah wa daf'i mafsadah fayanzuru fil mu'arid lahu wa in kana alladhi yafutu minal maslahi aw yahsulu minal mafasid akthar lam yakun ma'muran bihi bal yakunu muharraman idza kanat mafsadatuhu akthar min maslahatihi lakin i'tibar maqadiril masalih wal mafasid huwa bimizani syari'ah. Ini intinya. Famata qadara al-insan ala ittiba'in nusus lam ya'dil anha wa illa istahada ra'yuhu li ma'rifatil ashbah wan nadha'ir wa qalla in ta'uzu nusus man yakunu khabiran biha wa bidalalatiha 'alal ahkam. Naam. Kemudian kata beliau, intinya dari pembahasan masalah qitalul memerangi penguasa atau inti dari masalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di suatu negara yang di situ ada penguasa muslim, kaidah yang sifatnya umum yaitu idza ta'aradat masali wal mafasid wal hasan wa sayiat au tazahamat nam fa inna wajibu tarjih ar-rajih minha. Kalau antara maslahat dan mafsadah itu ta'aradat atau tazahamat, maka wajib adanya pentarjihan. Nah, mana yang lebih rojeh, yang lebih besar maslahatnya? Ini sama. Baik, kalau sama bagaimana nanti hasilnya? Nah, kalau sama seperti ini ya apa kira-kira nanti anunya? Hasilnya. Oh, akhirnya begini. Ya. Kalau begitu begini. Nah, sudah ana ringkas di sini. Nah. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, nah, itu betul-betul menghasilkan maslahah. Nah, dan mencegah mafsadah, maka dilihat di situ apa? Mu'aridnya lahu. Penghalang-penghalangnya apa di situ? Kalau di situ yaitu maslahatnya itu tidak didapati, justru malah mafsada yang lebih besar, lam yakun ma'muran bihi. Yang kondisi seperti ini sudah tidak diperintahkan lagi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Justru bal yakunu muharraman. Haram. Kalau apa? Idza kanat mafsadatuhu akthar minal mafasid. Minal maslahatihi, min maslahatihi. Kalau kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya. Lakin i'tibaru maqadiril maslahah wa mafasidah wa bi'dhil syariah. Nah, timbangannya apa? Timbangannya untuk mengukur maqadir, mengukur maslahat, mafsadah, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil dan sebagainya itu dengan timbangan apa? Syariah. Bukan perasaan, bukan hawa nafsu. Bukan murni akal. Kenapa anak bilang bukan murni akal? Karena akal sehat bisa dijadikan sebagai timbangan. Tapi mutlak akal tidak bisa. Nah. Kita diperintah oleh Allah untuk birrul walidain. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Naam. Hukumnya wajib birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Kita diperintah oleh Allah untuk ta'awun. Alal apa? Alal birri. Apa makna albir di situ? Naam. Ma yu'rafu birruhu indal akli wa syar'i. Apa yang dinilai baik oleh akal sehat dan syariat. Itu bir. Ada porsi akal di sini dipuji gitu loh. Tapi akal yang apa? Akal yang sehat. Bukan akal yang teracuni oleh syubhat. Bukan akal yang teracuni oleh syahwat, hawa nafsu. Bukan. Akal yang jujur. Akal yang jujur itu bagaimana sih? Ya yang tunduk kepada syariat. Sehingga berjalannya itu berjalan normal gitu loh, di atas fitrah. Nah, misalnya sekarang ada orang tua punya anak, anaknya masya Allah anaknya barakallahu fi, taat, rajin di pondoknya, akhlaknya baik dan ma'ruf di kalangan para mudarris, bahwa anak ini masya Allah akhlaknya baik dan rajin belajarnya. Terus orang tuanya datang tak ngomong, ya Allah, anak sedih sekali, anak susah sekali punya anak seperti ini, karena anak-anak itu rajin dan jadi anak baik, ya Allah, anak sedih. Orang tua ini apa? Masuk ke tadi itu Abu Abdillah. Nah, yang tadi pagi ke situ, cepat. Belum kaset. Rumah sakit jiwa. Endang, cepetan. Enggak normal sudah. Enggak mungkin enggak normal. Masa sedih dengan anaknya yang baik, yang rajin dan akhlaknya baik. Dan sebaliknya ketika anaknya itu nakal, ya Allah alhamdulillah, anak-anak nakal ya Allah. Jazakallah khair. Nah, ikhwan-ikhwan, ternyata anak-anak nakal. Wah, masya Allah, anak senang sekali. Cepat, mumpung belum terlalu jauh. Nah, 10 menit paling, nyampe. Di depannya Hasmi itu, nah, perumahan di tanah ini. Masukkan. Loh, masih nutup, cepat, tutup, gak apa-apa, habis buka sendiri kuncinya. Labok, nendang, cepat. Cendang waras. Nah, ini yang demikian. Atau, nih, tak lebih ringan lagi. Antum dagang. Sekarang dagang misalnya jual susu. Nah, susu murni dijual. Nah, labanya 5.000 per liter. Karena murni 5.000 per liter. Misalnya kulaknya di 10.000, jualnya 15.000. Kemudian, nah, berapa ini? Nah, 15.000, kata yang jual tadi itu. Boleh gak 14.000? Ya gak apa-apa, anu aja 10.000 aja. Ini juga termasuk yang bagian di situ. cepat. Nanti yang katakan Abu Abdillah wis kalau dia punya mobil kecil, cepetan wis cek gak melayu. Sana. Nah, iya Panda. Oh seperti itu, ya apa sih? Oh, anak dagang Rasul. Enggak gitu Rasul. Nah, wong dia kulanya 10 ribu. Kemudian jual 15 ribu, umum itu umum. Ditawar 14 ribu, dikasih 10 ribu. Nah, itu juga termasuk bagian yang enggak bisa dibuat tolak ukur. Nah. Maka ikhwati fiddin yang seperti ini, jangan kira antum enggak ada loh. Ada, tiba-tiba kayak itu ada. Antum tahu, ini afwan, ini di Indonesia yang jelas ya. Oleh ustadznya ditelepon panitia taklim itu, tolong umumkan libur. Anak datang udah rapat. Kata ustadznya, diumumkan. Diumumkan, disuruh ustadznya. Membawa kajian sore ini libur, karena libur gitu aja. Sudah ada uzur. Nyebar di WhatsApp. Nyebar di WhatsApp. Libur sudah. Tahu-tahu banyak yang datang. Nah, ustaz ini bingung. Loh. Ditegur sama ustaz yang lain. Ini rada rapat. Sisik, diem. Diem. Anak mau tanya, apa ini yang terjadi gitu loh. Dipanggil salah seorang. Ada ustaznya. Sini. Anak kan ngomongkan libur. Iya ustaz. Nah ustaz. Ustaz, diumumkan libur Ustaz. Loh, kok ada? Diumumkan lagi berikutnya. Apa? Ada. Siapa yang umumkan? Fulan. Oh ya sudah, cuk. Kata Ustaz, ya, sudah cukup. Cukup. Karena Fulan yang umumkan. Fulan ini memang termasuk tadi itu, termasuk yang 10 ribu aja. Ah, terasa gitu. Gitulah, terasa yang 10 ribu itu. Ya. Gitu. Sekarang antum mana tanya, afwan ya, anak tanya. Dari sini Banjarmasin berapa kilo? Hah? 25 kilo. Paling cepat untuk Jumatan. Untuk Jumatan lo ya. Berapa menit dari sana ke sini? Khutbah Jumat. Ini usahakan di Banjarmasin, khutbah di sini. Paling cepat lo. Itu paling cepat sudah. Wes ngebut. 20. Itu wes merem wes. Nah, adanya misalnya jam 12. Dijemput jam 12 kurang 5. Ini tadi-tadi, termasuk tadi itu. Yang 10. Yang mengumumkan ada taklim itu. Ayo, kira-kira ya apa menurut antum? Jam 12 kurang 5 dijemput. Kira-kira ya apa? Naam. Wong antum bilang 20 menit itu sudah paling. Wah, wis merem itu. 12 kurang 5 dijemput. Ya sudah, enggak mungkin kan, langsung disampaikan. Anu, naik, ada yang naik di situ. Khutbah. Nah, gini-gini jangan sampai antum niru loh, hati-hati ini. Wah, jangan sampai ada di kalangan antum seperti itu. Wah, enak juga ya niru, jangan, hati-hati, jangan. Jangan antum harus tahun, apalagi dakwah ini, jangan buat mainan. Di nomor satu kan. Mudah-mudahan seperti yang Allah firmankan, wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Naam. Tidak ada yang paling baik sebuah ucapan kecuali orang yang berdoa kepada Allah. Nah, ketika seperti itu kondisinya, jadikan antum ini punya saham di situ, nomor satu. Karena doa kepada Allah merupakan ucapan yang paling ahsan kata Allah. Lah terus kalau antum enggak tahu di situ, mau jadi apa antum? Nah, mau sistem 10 ribuan tadi. Jangan. Hancur kabeh dakwah. Apalagi berkaitan dengan orang awam, kaum muslimin. Masjidnya mereka. Tercoreng dakwah kita. Begitu selesai sholat baru datang. Sudah orang yang imami. Nah kan iya, 12 kurang 5. Belum kesananya, belum kesininya. Telepon itu, ini saya mau berangkat. Sudah kurang 5 menit untuk jemput. Lah jemputnya dia, baliknya lagi berapa sudah? Nah ini penting gitu loh. Ini muhim. Para imam, para masyayikh itu, subhanallah ya ikhwan, Allah kasih kelebihan. Tamu yang datang itu, Allah kasih kelebihan tahu. Gelagatnya itu, ini apa? Oh ini, ruwet ini. Ketahuan, ini bakal grupnya ini. Tahu mereka. Diberi kelebihan oleh Allah SWT. Arahnya kemana mereka? Naam, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam, demikian pula barakallahu fikum. Famata qadar al-insan ala ittiba'in nusus lam ya'dil anha. Kapanpun seorang itu bisa dia mampu untuk mengikuti nas, sudah berhenti di situ, jangan diganti, jangan melenceng dari nas itu, jalani itu gitu loh. Nah, wa illa jika dia tidak mampu, maka ijtihad dengan akalnya dia untuk naam mengetahui ishtibah, apa yang menjadi ganjalan dia, nadhairnya apa, penguatnya apa, subutnya apa, apa yang seperti itu. Nah, tentunya terus demikian. Naam, wa qalla kata Syekh anta'uza nusus man yakunu khabirun biha, dan memang sedikit sekali dari kalangan para tulab atau seorang yang alim yang betul-betul khabir, faham dan ngerti dekik dalam masalah nas. Kan ini urusannya dalam gitu loh. Urusannya dalam, ilmiah gitu loh. Makanya tidak sembarang orang bisa gitu loh. Naam. Sedikit yang apa, yang khabir biha wa bidalalatiha wa alal ahkam, di dalam meletakkan nas dan hukum-hukum yang harus diterapkan dan disampaikan itu jarang sekali yang mumpuni dalam bidang ini. Makanya ya ikhwan, ya Allah jazahumullah khair, ana katakan kepada seluruh asatidzah salafin di Indonesia ini, naam, sebatas yang ana ketahui yang sangat rendah dan kecil ini, mereka masya Allah ikatannya dengan para ulama, para masyayikh. Naam, dalam sekian masail, jazakumullah khair, mereka selalu tanya kepada masyayikh, kepada ulama ahlu sunnah, apa yang terjadi di negara kita ini, ditanyakan semua. Nah, kalau antum mau tahu di sini lengkap rapat-rapatnya itu. Hati-hati gitu loh. Mudah-mudahan Allah jaga, ini penting. Bukan memuji. Mudah-mudahan Allah jaga, dikokohkan di atas sunnah. Di atas sunnah. Nah, karena khawatir ini masalah darah kaum muslimin, masalah umat, masalah kebijakan pemerintah, masalah ini, masalah itu, urusannya panjang gitu loh. Nah, wa ala hadza idza kana syakhsun aw ta'ifatun jami'ina bainal ma'ruf wa munkar bihaitsu la yafraquna bainahuma bal imma an yaf'aluhuma jami'an aw yatrukuhuma jami'an lam yajuz an ya'muru bima'ruf wa la yanhau 'anil munkar. Nah, atas dasar ini kata Syekh, kalau ada satu orang atau seseorang atau kelompok, nah, yang mereka ini mengumpulkan antara ma'ruf dan munkar, ditimbang-timbang ma'ruf dan munkar, dikumpulkan ini ma'ruf, ini munkar, dan dia enggak bisa memisahkan keduanya, membedakan keduanya, nah, apakah dikerjakan semua atau ditinggalkan semua, kondisi seperti ini diem. Diem, jangan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, jangan. Bahaya. Karena dia gak bisa membedakan dan gak bisa menentukan mana yang lebih rojah dari keduanya. Nah, babi buta gitu loh. Jangan. Lam yajus, gak boleh. Dia beramar ma'ruf dan nahi munkar dikerjakan itu. Bal yandur, tapi harus dia lihat. Harus lihat. Nah, tentunya melihatnya tadi itu barakallahu fikum ya ikhwan, dengan akal sehat dan apa? Syariat. syariat sudah bimbingan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kalau di zaman sekarang bagaimana para ulama ahlu sunnah membeberkan dan menjelaskan kepada kita. Nah, membeberkan dan menjelaskan kepada kita ini kita lanjutkan nanti insyaallah biidznillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.